Sikap aku ke kamu kan tergantung sikap kamu ke aku. Kalau kamu baik ke aku juga baikkan ke kamu kok. Tapi kalau kamu nyuekin aku, cuekku ke kamu bisa lebih dahsyat. Kalau kamu sayang ke aku juga sayang ke kamu. Tapi ya wes, hei, apa nikmat dunia itu menunggu apa? Nikmatin duwe kelambi anyar. Ya sedina rong dina. Sakulan. Bosen. Wong wis sakulan. Nggih mboten? Ya Allah, nikmate bojo. Nikmate kumpul bojo kuwi ya kok sak crut rong crute tak gasak pisan. Yo kawitan kuwi kok mundak suwe. Pedhot gegermu. Nang donya iki ngono kuwi. Bojo donya iki enake yo wis nganten anyar. Wah seneng-seneng e bocah nom nang sing sik pacaran nis koyo yo koyo yo. Kaulah harapanku. Preketek. Kaulah jiwaku. Kau nafas hidupku. Ngono kuwi ya tenan. Entut. Entute dhewe ngaku kok. Ayo njajali mundak suwe. Hei. Nganten nanyar mlaku ya gandengan. Sing wedok apik tiba kebreset langsung di tampani. Masyaallah yang. Kok gak hati-hati to ya ngono. Anake telu. Kebreset jongkrokno pisan. Matane ora melek apa. Dia ngerasake yang donya iki mung sedelok. Urip nang donya iki nek dikalkulasi dibanding dengan kehidupan akhirat cuma sebentar banget. Tak hitungke yo. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedina no akhirat padha karo 1000 tahun nang donya. Nah saiki nek sedina ukurane 24 jam. Nggih. 24 jam niku padha karo 1000 tahun. Berarti nek 500 tahun 12 jam. Paham? Paham? Jadi umpama uripe menungso nang donya iki kok 500 tahun kuwi berarti padha karo urip 12 jam. Setengah hari, setengah dino. Lah nek separone 500 250 tahun, kuwi berarti separone 12 pira? 6 jam. Saiki separone 250 120 berarti separone 6 jam. 3 jam ana wong kok umure 120 tahun kuwi berarti padha karo urip 3 jam mokan. Lah nek separone 120 piro ya? 62,5. Ki rata-rata umure manungsa lak sampeyan kuwi to. Lah kuwi berarti separone 3 pira? 1,5 jam. Dadi uripe manungsa nang donya ki mek 1,5 jam. Lah mek ngrasakno nikmat 1,5 jam ae kok. Sedelok banget. Mek sak crit.